lari dari diriku. Walau jarak memisah, walau hampa menyiksa, aku pun berjanji tak lari dari dirimu. Sampai kau kembali, sampai kau kembali, cintamu jatuh.